dalam kitab tua tentang asal mulanya dunia dan isinya. Ada cinta dan tawa, ada perang dan damai, ada kuasa yang besar, ajaib semuanya. Tetapi sabdanya Tuhan sang Pencipta.